Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-bab ats-tsamin fil 'iddah wal ihdad. Bab yang ke-8 dari kitabun nikah tentang masalah seputar iddah dan ihdad. Bab ini khusus bagi wanita. Wa fihi 'iddatu masail. Al-mas'alatul ula ta'riful iddati wa dalilu masru'iyyatiha wal hikmatu minha. Masalah yang pertama, definisi iddah itu apa? Dalilnya apa? Hikmahnya apa? Ta'riful iddah, definisi dari iddah. Ini penting ya ikhwah, mengetahui masa iddah itu juga penting. Kenapa? Karena dilarang menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah, masa tunggu. Tidak boleh. Al-iddah lughatan, iddah itu secara makna bahasa, ismu masdarin min adda ya'uddu iddan. Dari kalimat adda ya'uddu iddan. Wahia ma'khudatun minal adadi wal ihsa'. Adda itu diambil dari kata adat, hitungan, dan ihsa'. Ya, adat dan ihsa' ini semakna. Listimaliha alaihi minal aqra' wal ashhur. Karena cangkupan makna iddah dari aqra' dan ashhur. Aqra' ashhur ini sama, bilangan, hitungan. Cangkupannya mencangkup itu, bulan ataupun aqra', ya, quru'. Quru' sama ashhur ini satu makna. Salah satu quru', salah satu ashhur. Wa syar'an, jadi ada ya'iddu iddah, diambil dari itu kalimat iddah. Jadi bilangan, hitungan, masa tunggu. Wa syar'an, secara syariat kita, apa yang dimaksud dengan iddah? Ismun limuddatin mu'ayyanatin tatarabbasuhal mar'ah. Nama dari hari tertentu yang ditunggu oleh sang wanita. Kalau simpelnya ya, masa tunggu untuk boleh nikah, itu iddah. Jadi kalau wanita habis cerai atau ditinggal mati suami atau khulu, itu namanya masa tunggunya disebut dengan apa? Iddah. Dia lagi masa iddah ini maksudnya. Jangan bingung, salafi bingung, apa sih masa iddah itu? Masa bunga-bunga ya? Bunga-bunga, enggak ada hubungannya dengan bunga-bunga. Masa tunggu. Kalau sekarang antum masya Allah banyak tempat bertanya. Kalau dulu kita bingung junub itu apa, mandi junub itu apa, mandi besar itu apa, wong airnya juga segayung. Anggapan kita kalau mandi besar itu satu bak kerucuk biur, itu mandi besar. Kalau mandi kecil dengan gayung, biur-biur itu mandi kecil. Nah, alhamdulillah tinggal antum aja. Aktif apa enggak dalam mencari ilmu. Semua sudah terbuka dan dibukakan. Ta'abudan lillah. Dia menunggu masa-masa yang tertentu tadi sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah. Au tafajju'an ala zauj, atau masa-masa berkabung jika ditinggal mati suami. Tafajju', bersedih, berkabung, berduka. Au ta'akkudan min bara'atir rahim, atau untuk memastikan sucinya rahim. Nah, ini diantara hikmah. Nah, hikmah adanya masa iddah untuk berduka, berkabung karena telah ditinggalkan orang yang dia cintai. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah untuk menguatkan rahimnya itu isi atau bersih. Nah, apa tahu hubungannya? Iya. Kalau seandainya kita menikahi seorang wanita yang sedang masa iddah, kita tidak tahu, jangan-jangan di perutnya itu sudah ada janin. Ya, janin dari laki-laki yang pertama, suami pertama. sehingga ketika menikah dengan wanita yang masih dalam iddah, dikhawatirkan nasabnya akan tercampur. Nah, memang kenapa nasab tercampur? Apa anunya? Kaitannya, ya, kaitannya besar. Jika nanti si anak ini lahir, ya kalau pas sesuai dengan hitungan, kalau enggak, antum lagi umur pernikahan 5 bulan kok sudah lahir. Nah, tiba-tiba, wah ini istriku kurang ajar ini, pasti dia. Nah, padahal dia enggak ngapa-ngapain, mungkin saja kandungan ini dari suami yang pertama. Ini banyak kejadian kalau di awam, yang bodoh-bodoh itu. Nah, atau ya baru 6 bulan sudah lahiran. Karena usia tercepat prematur itu 6 bulan. Nah, ini diantara apa hikmah dari syariat. Dan di selain apa selain dari itu nanti masalah waris. Masalah waris. Ya. Karena janin ini ketika ditinggal mati oleh bapaknya, jika sudah ada di perut sang istri, dia mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal, jika dia ditinggal karena meninggal. Ini nanti akan banyak sekali hukum-hukum. Nah, kalau dia perempuan, yang berhak jadi wali bukan suami baru, tapi kerabat dari naam suami lama, mbahnya, pamannya, seperti itu. Ini diantara hubungan-hubungan yang berkaitan dengan perkara ini. Kenapa kok harus dijelaskan apakah rahim tadi suci atau isi? Kalau isi jelas berarti si janin yang ada di kandungan ini adalah milik suami pertama dan harus menunggu sampai wadok, sampai melahirkan. Berarti lama? Ya lama. Lama. Kalau 9 bulan ya itu harus nunggu 9 bulan misalkan. Karena idahnya orang yang perempuan yang mengandung itu sampai keluar janin. Nah, kalau misalkan sudah menginjak usia 9 bulan suaminya mati, besok dia sudah lahiran, selesai idahnya, boleh dinikahi. Baik. Ini rata-rata sudah nikah? Atau ada yang masih bujang? Masih bujang ini wajib ilmunya. Kalau sudah nikah sudah terlanjur. Ya. Bukan berarti kemudian enggak belajar. Ya barangkali nanti dia pengen yang kedua ini janda. Misal. Oh, ini enggak tertutup kemungkinan, mungkin enggak mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Ya. Janda kalau kaya, antum enggak mau? Usianya masih 30-an, mau kan? Mau. Abu Hilya udah ada duluan. Dia punya toko sembako. Punya butik. Rumahnya luas. Saya pengen cari ikhwan. Sudah beristri enggak apa-apa. Coba misal. Coba. Siapa yang enggak pengin? Tapi enggak usah ditunggu. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada jangan sambil ngimpi-ngimpi kapan ya adanya. Ya ada ya, Pak. Ada. Itu mau. itu idah tadi. Jadi pentingnya kita belajar seperti ini karena kita sudah masa-masa usia, masa-masa sudah semuanya puber kedua, pertama, ketiga, ada yang sudah puber ketiga. Istilahnya kita harus tahu semuanya seperti ini. Jangan sampai ada kasus terjadi istri orang dinikahi akhirnya geger. Nah, ini hati-hati ya, wah, dicurhati sama akhwat atau umahat, hati-hati kalau dicurhati. Antum akhirnya pasang muka kan, seakan-akan wah pengin mengayomi, seakan-akan pengin wah. Ini juga sama ini kejadiannya. Ya. Tanpa diselidiki lebih jauh, tiba-tiba keluarlah ucapan yang tanpa sadar, anti itu terlalu solihah untuk dia. Berarti kan, gimana gak terbang perempuan diginikan, anti terlalu solihah untuk dia. Maksudnya apa? Kalau orang solihah itu ya soleh kayak saya harusnya, pasangannya akhirnya nikah. Gak taunya dia masih ada hubungan dengan suami pertama, diurus sama suami pertama, geger sampai polisi. Kenapa tadi? Enggak tahu idah, enggak tahu apa sebabnya. Bahaya apa enggak bahaya? Bahaya. Gara-gara enggak tahu idah. Qala wal iddah min athari talaqi awil wafat. Iddah itu sebabnya diantaranya karena talak, cerai, atau karena ditinggal mati. Yang kedua, dalilu masru'iyatil iddah, dalil dari agama tentang seputar iddah. Qala al-aslu fi wujubil iddah wa musru'iyatuhu al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Asal wajibnya iddah bagi sang wanita yang ditinggal mati atau cerai dari suami, asal dalilnya adalah dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari ijma', kesepakatan kaum muslimin. Amal kitab, adapun dalil dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang yang dicerai menunggu waktu untuk mereka 3 quru'. Nah, quru' di sini diartikan haid, diartikan juga ashur, bulan. Wa qauluhu ta'ala wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashur wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang sudah haid, maka iddah mereka wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, ya isna, baik yang sudah usia lanjut atau masih usia kanak-kanak, ini jika cerai atau ditinggal mati itu 3 bulan. Ini kalau di kita bayangannya menikah dengan di bawah umur 7, 8, 9 itu jauh, tetapi kalau di Arab itu bukan perkara yang jauh terjadi, karena mereka itu usia 9 tahun, 10 tahun sudah mar'ah kabirah, sudah dihitung sebagai wanita, gadis, karena memang postur, lingkungan ya beda. Kalau di tempat kita usia 20 kadang masih kanak-kanak, 15 apalagi ingusan. Tapi kalau di Arab usia segitu 20 tembat itu sudah dikatakan ajus. Ini nanti jadi perawan tua padahal usianya masih 20. Sehingga ada riwayat atau kisah yang menyebutkan ada seorang wanita umur 21 tahun punya cucu. 21 tahun punya cucu. Kira-kira hitung sendiri. dia nikah 10 tahun umurnya, punya anak, anaknya nikah usia berapa? 10 tahun juga, usia setahun nikah, punya bayi, jadilah dia nenek. Kalau di kita yang namanya nenek ya betul-betul 50 tahun, ya kan? 60 tahun. Kalau di sana kadang nenek itu usia 30 sudah nenek. Jadi mereka yang sudah nenek atau yang memang belum haid, itu jika terjadi yang demikian, maka 3 bulan. Dan mereka yang mengandung, maka idahnya melahirkan. Jadi ada 3 keadaan ya. Wanita yang punya atau masih haid, maka nunggu 3 kali haid. Wanita yang enggak haid, nunggu 3 bulan. Wanita yang mengandung, maka sampai melahirkan. Setelah meninggal suami, besok melahirkan, idahnya selesai. Itu intinya. Wa qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Kecuali wanita yang ditinggal mati oleh suami, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Berapa berarti? Kalau dihitung sebulannya 30 kali 4 berapa? Tambah 10? 130. Wa amma sunnah fa hadithul musawwir ibni Makhramah radhiyallahu anhu anna Subai'atal Aslamiyah radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin faja'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanathu an tankiha fa'adina laha fanukihat. Dalil dari sunnah, hadith musawwar atau musawwir dari sahabat Musawwir ibnu Makhramah, anna Subai'ah al-Aslamiyah, Subai'ah sahabiyat, nufisat ini kata lain dari wudi'at, melahirkan. Ba'da wafati zaujiha bilayalin, setelah sepeninggal suaminya beberapa saat. Suaminya meninggal sekarang, 2 hari mendatang lahir. Ya, selang 2 hari lahir. Kemudian dia datang kepada Rasul minta izin untuk nikah. Maka Rasul mengizinkan dia, maka kemudian dia dinikahi. Nah, dan yang lain dari hadis-hadis yang sahih tentang seputar iddah bagi wanita. Satu lagi, al-hikmatu min masru'iyatil iddah. Hikmahnya apa yang terkandung dalam syariat iddah ini? Al-hikmah min dhalik istibra'u rahimil mar'ati minal hamli. Betul-betul meyakinkan kesucian atau isi rahim mar'ah, hamil atau tidak. Li'alla yahsulul ikhtilatul ansab, supaya tidak bercampur nasab. Wa aidan itahatul fursah lizauj al-mutalliq liyuraji'a nafsahu idza nadim, untuk memberikan kesempatan bagi suami yang mentalak jika-jika kalau-kalau dia nyesel, boleh untuk rujuk. Jadi kalau suami mengucapkan kalimat talak pada istri, itu ditunggu 3 bulan. Nah, jika dia masih dalam 3 bulan, kemudian dia kembali mengambil istrinya, rujuk, selesai. Kenapa? Dalam masa 3 bulan ini adalah masa iddah dan dia masih istri suami. Tapi statusnya ya, dia itu masa iddah. Tapi kalau sudah diambil sama suaminya, sudah selesai masa iddahnya, kembali jadi istri. Tapi kalau sampai keluar masa iddahnya, berarti dia bukan istri lagi. Itu kalau talak satu, talak dua, talak tiga. Kalau talak tiga sudah enggak halal bagi suami pertama. Wa kana talaquhu raja'iyan, jika talaknya, cerainya tadi masih cerai rujuk, talak rujuk. Jadi masih talak satu, talak dua. Jadi waktu-waktu iddah ini, apa diantara hikmahnya supaya kalau suami nyesel, itu bisa kembali. Karena biasanya, kalau orang marah itu enggak sampai berbulan-bulan. Paling lama ya, seminggu, dua minggu, sebulan sudah nyesel. Bisa kembali lagi. Nah, ini Masya Allah syariat itu betul-betul memberikan maslahat pada nah, manusia. Wa aidan, demikian juga siyanatu haqqil hamli, menjaga hak kandungan. Idza kanat mufaraqah an hamlin, jika perpisahan tadi karena sebab ya hamil. Ya kandungan tadi dikhawatirkan tercampur nasab sehingga tidak bisa dinisbahkan. Sehingga nanti akan kacau juga tentang seputar warisannya. Ini bapaknya siapa? Warisannya seperti apa? Nah, karena ilmu waris juga penting ya. Hampir-hampir ilmu waris ini sudah ya kandas di tengah-tengah kaum muslimin. Enggak paham mereka ilmu waris. Ya. Seperti suami istri. Ya, itu kalau istri meninggal, maka dan istri tidak punya anak, suami dapat setengah dari harta si istri. Kalau si istri ini punya anak, entah bawaan dia atau dengan suaminya, maka suami dapat seperempat. Kalau sekarang kan enggak, orang tua sekarang, ini harta anakku, semua sini. Padahal dia sudah enggak dapat apa-apa, orang tua ini. Kalaupun dia masih hidup, ya dikasih sesuai dengan waris seperenamnya, atau nanti sesuai dengan pembagiannya. Jadi tidak berhak orang tua itu ngambil harta anak yang sudah berkeluarga. Tapi kalau sekarang mana ada yang seperti itu. Oh ini itu harta anakku semua sini. Padahal dia sudah punya anak. Orang tua itu sudah tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau anaknya wanita. Ya. Nah, kalau anaknya wanita. Baik. Maka dalam hal ini wanita itu warisannya satu bagian dari dua bagian laki-laki. Kalau laki-laki dapat dua, wanita dapat satu. Adilnya dalam agama ini. Ini waris sudah hampir-hampir sirna dan punah. Naam. Di tengah-tengah kaum muslimin sendiri udah enggak terpakai lagi ilmu waris ini. Sehingga banyak sekali apa? Kesenjangan antara adik kakak karena sebab apa? Masalah waris. Kenapa? Karena mereka tidak diajarkan seputar waris. Wasiat enggak berguna dalam Islam kalau ada ahli waris. La wasiat ahli waris, enggak ada wasiat untuk waris. Ya, misal masih hidup, ini anakku yang pertama bagiannya alas yang di sana, yang kedua ini, yang ketiga itu. Ya. Dan anehnya dengan pendek akal yang ada pada kaum muslimin, terkhusus orang tua zaman dulu, pengennya itu adil, yang perempuan dikasih terbanyak, yang laki-laki dikasih secuil. Kenapa laki-laki kan kuat, biarlah cari sendiri, kalau yang perempuan kan lemah, jadi gak punya apa-apa, jadi dikasih banyak. Ya kayaknya adil ya, tapi dia gak paham, perempuan ini akan dinikahi, perempuan ini apa? Akan dinikahi oleh laki-laki, dan maisyahnya akan dicukupi oleh suaminya. Nah, sementara yang laki-laki tadi, dia akan menghidupi orang lain, dia akan menikah dan akan menghidupi keluarganya. Ini banyak yang mengadu seperti ini. Ya, dia punya saudara yang satu wanita, katanya dia dikasih toko, dikasih rumah, dikasih tanah, saya cuma kasih pekarangan. Apa alasannya? Ya kasihan kan wanita itu lemah, gak bisa kerja, padahal dia kan mau dinikahi sama orang. Enak suaminya ya, nikahi ya wanita yang sudah banyak warisan, sementara yang laki-laki dibiarkan hidup terlunta-lunta. Ini salah. Nah, ini diantara apa? Pendeknya akal manusia ya, ketika mereka berhukum, jika hukum itu tidak dibangun, tidak diarahkan sesuai dengan apa? Syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu fikum.